Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih pada pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa, ya, penyakit dan obatnya, yang ditulis atau dikarang oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca satu bab tentang hukuman-hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum-kaum yang terdahulu dikarenakan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Dan ini adalah bentuk pengkhabaran yang Allah khabarkan kepada kita agar kita tidak terjatuh sebagaimana mereka terjatuh. Ya, agar kita tidak celaka sebagaimana mereka celaka. Karena orang yang cerdas, ya, tidak perlu terkadang dampak itu dia dapatkan baru kemudian dia bertaubat. Ya, baru kemudian dia menjauhi sebab-sebabnya. Tapi orang yang cerdas, ketika dia mendengar atau mendapatkan ada orang yang mereka pernah mendapatkan kesengsaraan dikarenakan perbuatan A misalnya, maka dia akan semaksimal mungkin akan menjauhi perbuatan A tersebut. Itu orang yang cerdas. Sebagaimana disebutkan bahwasanya al-labib atau orang yang memiliki akal itu mencukupi darinya isyarah. Ya, terlebih perkara itu bukan hanya sekadar isyarah, tapi pengkhabaran yang telah Allah khabarkan dalam Al-Quran dengan pengkhabaran yang jelas, pengkhabaran yang gamblang, bagaimana hukuman yang Allah datangkan kepada orang-orang yang mereka berbuat dosa, berbuat kekufuran, ya, dan berbuat kezaliman. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali, ya, atharu dzunubi wal ma'asi alal qalbi wal badan. Pengaruh dosa dan maksiat kepada hati dan badan. Jadi maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu menyerang inti daripada alat vital yang dimiliki oleh manusia, yaitu hatinya. Karena hati itulah yang akan menemani seseorang dalam kuburnya. Hati itulah yang akan, ya, bermanfaat ketika dia bertemu dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya, yauma la yanfa'u malun, hari yang tidak akan bermanfaat daripada harta, ya, dan juga anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, nah kalau seandainya hati yang itu merupakan inti dari kehidupan seseorang dia telah rusak dengan maksiat, maka apa yang akan menjadi bekal dia untuk bertemu dengan Allah? Ya, maka tidak ada sesuatu yang harus lebih kita menjaga lebih dari menjaga hati, karena itu sesuatu bekal yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah. Disebutkan di sini oleh Syekh, walil ma'asi min al-athari al-qabihati wal-madhmuma al-mudharrati bil-qalbi wal-badani fi dunya wal-akhirah la ya'lamuhu illallah. Bagi maksiat ada pengaruh-pengaruh yang sangat jelek dan tercela, dan kemudaratan untuk hati dan badan sekaligus, dan dampaknya tidak hanya di dunia, tapi juga dampak kejelekan tersebut akan didapatkan oleh manusia di akhirat kelak, yang jumlah kapasitas, kuantitas kemudaratan tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah akan menyebutkan ya beberapa kejelekan dari maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Faminha, pertama, hirmanul ilm. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan kepadanya ilmu. Kita ketahui bahwasanya ilmu merupakan alat sumber kebahagiaan dunia dan akhirat seseorang. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek. Dengan ilmu seseorang bisa akan berartitud. Dengan ilmu seseorang bisa berakhlak. Ya, akan tetapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, justru inti harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia itu hilang dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan. Fa innal ilmu nurun yaqdhafuhu Allahu fil qalb, yaqdhifuhu Allahu fil qalb, wal ma'siyatu tudfi'u dhalika an-nur. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati hamba-hambanya. Sementara maksiat yang dilakukan oleh manusia itu akan memadamkan dari cahaya ilmu itu sendiri. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengadu kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Syakautu lil waqi' li su'if ifdi. Ya, suatu hari aku mengadu kepada Waqi' karena jeleknya hafalanku. Kemudian Al-Imam Waqi' memberikan arahan untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu bukan hanya sebatas banyaknya maklumat yang dia ketahui, banyaknya hafalan yang dia hafal, tetapi keberkahan ilmu, tanda orang diberikan manfaat dari ilmu yang dia pelajari, ya, ada kekuatan, kemudahan untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Jadi bukan hanya sebatas banyaknya hafalan, bukan sebatas banyaknya maklumat, bukan sebatas ya pemahaman yang mendalam, tetapi inti daripada ilmu itu sendiri adalah dia mampu untuk mengamalkannya. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia punya ilmu yang sangat banyak? Ya, tentunya tidak ada keberkahan pada ilmunya. Ilmunya itu terkadang akan menjadi bumerang untuk dirinya. Ilmu justru akan menjadi malapetaka untuk dirinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, orang yang paling pertama nanti akan diseret ke dalam neraka adalah orang-orang yang mereka memiliki ilmu dan kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, jadi bukan hanya sebatas ya pengetahuan, tapi sulit untuk mengamalkan ilmu tersebut itu juga penyebab Allah mengharamkan ilmu, atau petanda seseorang itu telah diharamkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, di antara pengaruh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, hirmanur rizq. Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya rezeki. Ya, seperti dalam pembahasan ilmu, begitu juga dalam pembahasan rezeki. Rezeki itu bukan hanya dilihat dari sisi kuantitasnya. Bukan hanya dari sisi jumlah yang bertambah di saldo. Tetapi rezeki yang diinginkan, rezeki yang hakiki, ketika rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya berberkah, dan berkahnya itu petanda rezeki itu semakin menambah ketaatannya kepada Allah, rezeki itu semakin menambah rasa takutnya kepada Allah, rezeki tersebut dikeluarkan pada hal-hal yang baik, rezeki itu disalurkan kepada hal-hal yang akan membuat dia bahagia kelak di yaumul qiyamah. Tapi kalau seandainya seseorang memiliki harta-harta tersebut, dia gunakan untuk bermaksiat, kalau dulu dia belum punya harta, maksiatnya itu masih sedikit karena tidak punya uang, namun ketika hartanya dari sisi kuantitas itu semakin bertambah, maka semakin bertambah pula dosa dan maksiat yang dilakukan. Semakin banyak jalan untuk dia berbuat dosa. Maka rezeki yang itu seharusnya nikmat, itu menjadi nikmah untuknya. Itu menjadi kesengsaraan untuk dirinya. Itu menjadi yang melapetapaka untuk dirinya. Tapi orang-orang yang mereka menjauhi dosa, orang-orang yang mereka diberikan keberkahan oleh Allah, ya rezeki itu, ya semakin membuat hatinya semakin kaya. Membuat dirinya semakin ya tenang dengan rezeki, walaupun mungkin dari sisi jumlah tidak terlalu banyak. Jelas ya? Disebutkan di dalam sebuah hadis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, di mana Rasulullah mengatakan, innal abda la yahrumur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan rezeki dikarenakan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Jadi bisa yang ditahannya adalah ya kualitas daripada rezeki tersebut, dan bisa saja terkadang yang ditahan adalah kuantitasnya. Dia sudah bekerja, dia sudah mencari nafkah, sudah semaksimal mungkin dia meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya, tapi bersamaan dengan itu selalu gagal bisnisnya, selalu gagal perdagangannya, selalu gagal usahanya. Nah ini bisa jadi karena dosa dan maksiat yang dilakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan kepada dirinya. Maka datang orang-orang pada waktu itu kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Mereka mengadu tentang kondisi dan keadaan mereka, keadaan uangnya, keadaan keluarganya. Kemudian setiap kali ada orang yang meminta wasiat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau selalu menasihatkan untuk bertobat kepada Allah, beristighfar. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayatnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِلَى أَخِرِ الْآيَةِ. Ya, aku katakan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Ya, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Dan akan diberikan kepada kalian air dari hujan. Dan juga akan diberikan kepada kalian kebun-kebun. Dan juga akan diberikan kepada kalian anak-anak. Jadi sebabnya rezeki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang hamba itu banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah. Tapi ketika sebaliknya dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, maka tentunya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan itu semua akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana anna taqwallahi, ya sebagaimana bahwa takwanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab seseorang mendapatkan rezeki. Fatarku taqwa, dan ketika seseorang meninggalkan takwa itu juga sebab dia akan mendapatkan kefakiran. Famastu jliba rizqun bimithli tarkil ma'asi. Dan tidaklah para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, keberkahan rezeki yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, yang lebih baik, yang lebih berkah semisal ketika seseorang meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat. Baik, jadi siapa yang seseorang ingin mendapatkan rezeki yang berkah, siapa yang seseorang ingin mendapatkan kemudahan dalam dia mencari nafkah, maka banyak dia bertobat, banyak dia beristighfar kepada Allah dan jauhi dosa dan jauhi maksiat. Bukan hanya pengaruh daripada dosa itu seseorang malas untuk ibadah. Nah, kalau seandainya pengaruh dari dosa itu hanya sekedar ya malas seseorang untuk beribadah, sudah cukup seseorang menjauhi dosa. Tetapi bukan hanya itu saja, Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, ya, pengaruh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang hamba itu hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa jumlahnya. Karena banyak sekali kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh manusia itu sendiri. Dari sini Syekh, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim menyebutkan ala min babil mithal, ala sabilil mithal. Ya sebagai percontohan saja. Ya bukan secara keseluruhan, hanya ini saja dampak yang didapatkan oleh seseorang ketika dia berbuat dosa. Iya, di antaranya juga disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi wa bainahu wa bainallah alla la tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun asla. Walau ijtamat lahul ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara pengaruh dosa yang didapatkan oleh seseorang terjadinya wahsyatun, Wasya itu bisa arti secara bahasa artinya adalah puas. Ya, tidak ada ketenangan antara hubungan dia dengan Allah. Iya, tidak ada dia mendapatkan kekhusyuan ketika dia berhubungan dengan Allah. Sementara kenikmatan yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika dia merasakan tenang, merasakan khusyuk, merasakan lezat ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kondisi dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Bilal, arih Nabi shalah. Wa Bilal, istirahkanlahku dengan salat karena salat itu merupakan penyejuk hatiku. Salat merupakan penyejuk jiwaku." Kenapa? Karena di situ beliau akan ruku dan sujud kepada Allah. Karena di situ beliau akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Dzaqa ta'mul iman man radhiya billahi rabba wa bil islam di wa bil islam dina wa bi Muhammadir rasula." Apa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, itulah rasa lezat dan manisnya iman. Kapan itu? Ketika orang itu rela Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Dan bentuk kerelaan seseorang kepada Allah, hukumnya Allah, ketetapannya Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya bersih. Tapi ketika hatinya ada kebuasan, ya, tidak ada ketenangan, kebencian dalam hatinya, maka ketika Allah menguji dia dengan ujian, disitulah dia akan mendapatkan dirinya berkeluh kesah. Bahkan na'udzubillah, terkadang dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Tapi ketika seseorang mendapatkan ketenangan hatinya, ya, dia menjaga dirinya, menjaga kalbunya, Allah menguji dia, Allah mencoba dia, dia akan tenang. Ya, dia akan pasrah. Dia akan rela, dia akan ridho dengan keputusan yang Allah tetapkan kepadanya. Ya, karena sebuah percintaan itu butuh pengorbanan. Ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah, dia harus berkorban. Di antara bentuk korbannya, terkadang dia harus melewati masa-masa pahit. Dia harus melewati masa-masa genting agar dia mendapatkan keridhaan daripada zat yang dia cintai. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan di antara dampak yang paling jelek dalam kehidupan seorang manusia. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi dan juga apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Nah, man lam yadhuk jannatu fid dunya lam yadhuk jannatu fil akhirah. Barang siapa yang seseorang tidak pernah merasakan nikmatnya surga di dunia ini, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga di akhirat kelak. Ya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa itu kenikmatan surga di dunia? Disebutkan bahwasanya kenikmatan surga di dunia adalah ketika seseorang merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana ucapan yang ma'ruf dari beliau, "Ma fa'ala a'da'u bi fa inna jannati fi qalbi." Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku, mereka tidak tahu kalau seandainya surgaku ada dalam hatiku. Kalau seandainya mereka mengusirku dari tempatku, maka niscaya aku akan mengajak manusia kepada Allah di mana tempat aku diusir. Dan kalau seandainya mereka memenjarakan saya, maka saya akan menjadikan, ya, bersendiriannya saya dalam penjara untuk berkhalawat dengan Allah, ya, untuk bermunajat dengan Allah. Dan kalau seandainya saya dibunuh, saya mengharapkan Allah memberikan syahid kepada saya. Demikianlah keadaannya orang mukminin. A'jaba li amri mu'min, inna amra kullu lahu khair wa lam yakun dhalika illa lil mu'min. Dan sungguh sangat mengagumkan keadaannya orang-orang yang beriman. Tidak ada yang memiliki sifat tersebut kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia diberikan ujian, dia bersabar. Demikianlah kondisi keadaan orang beriman. Dan itu akan bisa didapatkan para hadirin dan hadirat ketika ada ketenangan dalam hatinya, ada keterikatan dia dengan Allah. Dan itu bisa didapatkan ketika dia menjauhi dosa dan menjauhi maksiat. Tapi ketika hatinya itu penuh dengan dosa dan maksiat, maka dia akan merasakan wahsyah. Ya, dia akan merasakan kebuasan. Dia akan merasakan jauhnya, dia merasakan tidak butuhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wa la tuqarinu ladzatan asla. Ya, sehingga dia tidak pernah mendapatkan sama sekali kelezatan. Ya, walau ijtama'at lahu ladzatud dunya. Nah, kalau seandainya dia dikumpulkan seluruh kenikmatan dunia yang dia miliki, ya, dari seorang perempuan, istrinya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya, apapun yang dia miliki daripada kelezatan dunia, para hadirin, ya, itu tidak akan bisa menghilangkan kebuasan yang ada dalam hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dihilangkan. Itu hanya bisa dihilangkan dengan dia bertaubat. Itu hanya bisa dihilangkan dengan dia kembali kepada Allah. Itu bisa dihilangkan dengan dia meninggalkan dosa dan meninggalkan kezaliman. Baru itu akan bisa hilang. Tapi kalau seandainya ya apa yang telah dia miliki dari harta tersebut untuk mendapatkan ketenangan itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Dan telah disebutkan oleh Syekhul Islam tadi, siapa yang tidak pernah merasakan kelezatan nikmat di dunia, surga di dunia, maka dikhawatirkan dia tidak akan merasakan ya surga di akhirat kelak. Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini wa hadza amrun la yuhissu bihi ila man fi qalbi hayatun wa ma li jarhin bi mayitin ilamun falau lam tutrakid dhunubu illa hadran min uqutil kal wahsha lakanal aqilu hariyan bitarkiha. Dan perkara ini tidak akan bisa dirasakan kecuali siapa yang memiliki hati yang hidup. Ya, mali jarhin, ya, tidaklah bagi mayit dia merasakan, ya, tidak bagi mayit dia merasakan kesakitan. Yang merasa sakit itulah orang yang hidup. Ya, yang merasakan sakitlah orang yang memiliki hati. Tetapi ketika orang itu tidak memiliki hati, para hadirin, dia tidak akan merasakan. Falau lam tutrakid dhunubu illa hadran. Dan kalau seandainya seseorang ya tidak meninggalkan dosa kecuali ya dengan terjadinya wahsyah itu pada dirinya, maka sudah cukup bagi orang yang berakal, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, meninggalkan dosa tersebut. Wa minha wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas. Dan juga diantara pengaruh dosa dan pengaruh maksiat, para hadirin, kebuasan itu tidak hanya dia dapatkan antara dia dengan Allah, tapi juga kebuasan itu akan dia dapatkan antara dia dengan manusia, antara dia dengan istrinya, antara dia dengan suaminya, antara dia dengan anaknya, antara dia dengan ibunya, antara dia dengan ayahnya, antara dia dengan tetangganya, antara dia dengan masyarakatnya. Terjadi wahsyah. Tidak ada ketenangan yang ada marah, emosi. Ya, sedikit ada orang memberikan nasihat kepadanya, sedikit ada orang mengkritik kepadanya, memencak-mencak. Ya, tidak menerima, menolak, bahkan menghina orang yang memberikan nasihat kepadanya. Inilah bentuk wahsyah. Ya, tidak lain ini, para hadirin dan hadirat, dikarenakan dosa dan dikarenakan maksiat. La siyama ahlul khair minhum fa innahu yajid wahsyatan bainahu wa bainahum. Kullama quyat tilkal wahsyatu ba'da minhum wa min mujalasatihim wa hurima barakatal intifa'i bihim. Wa qurba man hazaba syaitan biqadri ma ba'uda min hizbi syarrahman. Wa taqwa hadzal wahsyatu hatta tastahkima fa taqa'a bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa baina nafsihi fa tarahu mustawhishan min nafsihi. Masyaallah. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Syekh, la siyama ahlul khair minhum. Terlebih orang-orang saleh, terlebih orang-orang yang taat, ketika semakin kuat maksiat yang dilakukan, maka semakin akan tertanam kebenciannya terkhusus kepada orang-orang saleh. Ya, seakan-akan sudah ada antara jurang antara dia dengan dirinya. Yang dulunya ketika dia istiqomah, dia jauh dari dosa, dia begitu dekat dengan orang soleh. Dia begitu rindu untuk duduk dengan orang soleh. Dia begitu nyaman ketika bermajelis dengan orang-orang yang memang sama-sama ingin memperbaiki diri, sama-sama ingin mengharapkan surga. Tapi subhanallah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika dosa itu dilakukan olehnya, ya, semakin banyak dosa yang dilakukan, maka semakin kuat, semakin besar jurang antara dirinya dengan majelis orang-orang soleh tersebut. Sehingga diharamkan darinya untuk mengambil berkah, ya, dari manfaat ilmu orang-orang soleh tadi. Wa qurba min hizbi syaitan, yang ketika dia menjauh dari orang-orang baik, maka secara otomatis dia akan mendekati dengan wali-wali, dengan hizbunya syaitan. Dia akan mendekati dengan pelaku dosa, dia akan mendekati dengan pelaku maksiat. Dia akan lebih betah dengan duduk dengan orang yang berbuat maksiat. Itu sebuah kepastian. Biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Itu tergantung sejauh mana dia menjauh dari hizbur rahman. Wa taqwa hadil wahsyatu. Dan taqwa, kekuatan daripada kebuasan ini. Hatta tastahkima. Ya fataqa bainahu wa baina imra'atihi. Dan terkadang itu terjadi antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, antara dia dengan kerabat dekatnya. Bahkan antara dia dengan dirinya sendiri. Dia mendapatkan kebuasan pada dirinya sendiri. Nggak ada keinginan untuk menjaga dirinya. Nggak ada keinginan untuk menjaga badannya. Nggak ada keinginan untuk menjaga kesehatannya. Apalagi untuk menjaga urusan akhiratnya yang itu menurut dia masih jauh. Subhanallah. Dan para hadirin dan hadirat ini sih mujarab. Ini sesuatu yang mujarab sifatnya. Sesuatu yang apa istilahnya, yang dirasakan oleh setiap pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ya, ada wahsyah, ada kebuasan, ada ketidaktenangan, ada sesuatu jarak jadi ya dengan kebaikan. Wa qala ba'du salaf, inni la'asi Allah fa ara dhalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Kata sebagian para salaf, aku berbuat dosa, aku berbuat maksiat, maka aku dapatkan itu, ya, aku dapatkan itu, para hadirin, pada akhlak, ya, hewan sembelihan, pada hewan tungganganku, dan juga kepada istriku. Demikian disebutkan oleh sebagian salaf. Wa minha, dan juga diantara pengaruh dosa dan pengaruh maksiat, ta'siru umurihi alaih, ya, sulitnya, sulit, ya, setiap perkara yang dilakukan. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran 'alayh. Ta'siru umurihi 'alayh. Ya. Beratnya urusan-urusannya, sulit, selalu dia membuat sesuatu, satu selalu jalan itu terhalang. Ketika dia berbuat sesuatu selalu ada, ya, penghalang-penghalangnya. Gak pernah mudah urusannya, sulit selalu. Fala yatawajjahu li amrin illa yajidu mughlaqan dunahu aw muta'assiran 'alayh. Sehingga tidaklah dia mengharap berhadapan kepada sesuatu kecuali dia dapatkan perkaranya itu mughlaqan. Perkaranya itu tertutup. Dan sulit untuk dia mendapatkan. Wa hadza kama anna man ittaqallah ja'ala lahu min amri yusra. Dan sebagaimana ketika seseorang itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan untuk dirinya. Athala taqwa ja'ala lahu min amri usra. Dan ketika dia menjauh dari takwa, maka Allah akan menjadikan perkara dan urusannya itu sulit. Kaifa yajidul abdu abwabal khairi wal masalih masdudatun anhu wa turuquha mu'assaratun 'alaih. Bagaimana seorang yang melakukan dosa, setiap jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang akan memberikan maslahat untuknya, semuanya tertutup, semuanya sulit dia dapatkan. Wa wala ya'lamu min aina utiya. Dia enggak tahu dari mana dia datang. Padahal itu tidak lain dari dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, ya, sehingga sulit untuk dia berbuat, ya, kebajikan tadi. Wa minha dhulmatun yajiduha fi qalbi haqiqatan. Selanjutnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dia mendapatkan kegelapan dalam hatinya. Iya. yahussu biha kama yahussu bi dhulmatil lail al-bahim idza adallahum. Ya. Dan itu seperti seseorang merasakan kegelapannya malam. Ya, ketika ya malam tidak ada matahari atau tidak ada cahaya. Ya, demikianlah ketika seseorang merasakan hatinya gelap. Ya, seakan-akan beban itu menumpuk semua di atas kepalanya. Ya, rasa-rasa ingin meninggalkan dunia ini dengan bunuh diri. Tidak ada keinginan untuk membuat kegiatan apapun terkadang. Ya, dia semakin stres. Dia semakin sulit hidupnya. Fatasiru dhulmatul ma'siyah liqalbi qadhulmatil hissiyati libasarihi. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyatu dhulmatun. Kullama quyat dhulmatu izdadat hiratuhu. Hatta yaqa'a fil bida'i wa dhalalati wal umuril muhlikah. Wahuwa la yash'ur. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Fatasiru dhulmatul ma'siyah liqalbi ka dhulmatil hissiyah libasarih. Ya, kegelapan hatinya itu sama seperti kegelapan malam dari matanya. Ketika dia dalam keadaan gelap, dia gak bisa melihat. Bisa-bisa dia jatuh ke dalam jurang, dia gak tahu depannya ada jurang. Bisa-bisa dia memegang ular berbisa. Karena dia tidak punya cahaya, dia tidak punya mata untuk bisa melihat. Begitu juga ketika hati seseorang itu gelap, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, hatinya gelap, dia tidak tahu mana yang benar, mana yang jelek. Ya, dia akan berbuat sesuatu hal yang itu ketika hatinya punya cahaya, ketika dulunya dia istiqomah, ketika dulunya dia masih semangat ikut kajian, ketika dia dalam keadaan masih istiqomah, dia benci dengan hal tersebut. Dia gak suka dengan hal tersebut. Bahkan dia sering membasahi lisannya, saya jijik sekali dengan perbuatan tersebut. Misalkan. Tapi ketika hatinya sudah gelap, kita lihat justru dia berada. Ya, di pintu-pintu yang dulunya dia benci. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap tadi. Dia tidak bisa merasakan mana yang baik dan mana yang jelek. Fa'inna ta'ata nurun wal ma'siyatu zulmatun. Dikarenakan ketaatan itu merupakan cahaya dan maksiat itu merupakan kegelapan. Kulama quyat dhulmatu izdadat hiratuhu. Dan semakin kuat kedzalimannya, maka semakin kuat pula keraguannya. Hatta yaqa'a fil bida'i wa dhalalati wal umuril muhlikah wa la yash'uru. Sampai-sampai dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, terjatuh dalam kesesatan, bahkan terjatuh perkara-perkara yang menghancurkan dirinya dalam keadaan dia tidak mengetahui, dia dalam keadaan dia tidak merasakan. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Ya, dan itu terkadang terjadi sedikit demi sedikit. Tidak langsung. Tidak langsung dalam satu hari terkadang. Sedikit demi sedikit. Ya, yang tadinya dia sangat benci dengan kesyirikan, dia benci dengan kekufuran, dia benci dengan kebid'ahan, dia benci dengan kesesatan, tapi subhanallah. Ya, ketika dia terus berbuat dosa, dia terus berbuat maksiat, ya dia suatu saat akan mencintai kesesatan tersebut seperti dia dulunya mencintai sunnah. Dia akan mencintai tauhid seperti dia akan mencintai kesyirikan seperti dahulunya dia mencintai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama mengatakan dosa maksiat itu merupakan jalan untuk menuju kepada kekufuran. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fil qulubil khalq wa inna lisay'a sawadan fil wajh wa dhulmatan fil qalb." Wawahnan fil badan, wanuksan fil rizq, wabugdatan fi qulubil khalq. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, pada kebaikan itu ada cahaya pada wajah, ada cahaya pada hati, ada kelapangan pada rezeki, ada kekuatan pada badan, dan ada kecintaan di hati orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, kejelekan itu akan menjadi sebab hitamnya wajah. Wadhulmatan fil qalb, ya, adanya kegelapan dalam hatinya dan akan melemahkan badannya. Untuk sholat satu rakaat witir saja dia berat. Berat untuk sholat satu rakaat witir. Berat sekali. Karena memang badannya enggak punya kekuatan untuk diajak kepada kebaikan. Wa nuqsan fi rizq, dan juga akan mengurangi rezekinya. Wa buqdatan fi qulubil khalq, dan dia akan menjadi, akan tertanam rasa benci dari hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wallahu taala alam. Bistawab, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama, dan mungkin kita akan menjawab soal-soal ya yang masuk. Nah, wallahu alam. Bistawab, barakallahu fikum. Mohon doa nasihatnya ibu teman saudari kami wafat pagi ini, mohon doa dan nasihatnya. Taib, Allah yarhamuha, semoga Allah merahmatinya. Taib, dan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwasanya dunia inilah sementara. Ya, mau tidak mau kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Ya, sebagaimana juga kita akan berpisah dengan dunia ini. Taib, karena tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Oleh karena itu, mengharaplah pahala dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala uji, dan kepada orang yang hidup mengambil pelajaran. Hari ini dia memandikan ibunya. Dari ini dia akan mengantarkan jenazah ibunya. Tetapi bisa saja nanti, besok, minggu depan, bulan depan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, orang akan mengantarkan jenazah kita, orang yang akan memandikan jenazah kita. Dan inilah yang harus kita persiapkan sebenarnya. Kita tidak menangisi dengan tangisan terus menerus kepada orang yang kita cintai, tetapi kita harus menangisi apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu itu merupakan titipan yang Allah titipkan kepada kita. Dan suatu saat yang namanya barang titipan akan dititip oleh Allah. Ya, maka disinilah kita harus belajar rela dan ridho, ya, dari keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu alam. Bisop, semoga Allah melapangkan kuburnya, mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, dan menjadikan kuburnya taman dari taman surga. Wallahu alam. Bisop. Ada soal yang baik, coba saya lihat di YouTube, nggak ada soal ya, sebentar. Di YouTube juga ini nggak ada soalnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Tidak ada lain, mungkin teman-teman di Zoom atau lagi sibuk suasana mau dekat Lebaran ini. Taib, labas, barakallahu fik, jazakillah khairan. Dan besok insya Allah hari Senin ya, kita mengajak diri kita dan juga kepada teman-teman semuanya, ya jangan meninggalkan puasa besok hari, karena puasa yang dilakukan oleh seseorang di bulan, di tanggal 10 atau 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Kita belum menjalani kehidupan, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kita. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang sangat besar, ini merupakan nikmat yang sangat agung, dengan sesaat kita melakukan ibadah tetapi memberikan pahala yang sangat besar. Nasallallahu salamatu wa afiyah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Kalau tidak ada yang lain, mungkin mohon maaf saya tutup kajian di sampai di ayat ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.